alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Al-Qismu Thalith, Kufrul Iba wa Istikbar ma'atasdik dunal inkiyah. Masih melanjutkan jenis-jenis kekufuran akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Kemarin mu'alif menyebutkan kekufuran yang pertama adalah kufur ingkar wa takdzib, ya, kekufuran, pengingkaran dan pendustaan. Yang kedua, kufrul juhud wa kitman, kufur karena menyangkal, melawan syariat dan atau menyembunyikan kebenaran. Dia hanya meyakini dalam hati, namun dalam aneka perbuatannya dan ucapannya menunjukkan kekufuran dia. Nah, yang ketiga, kufrul iba wastikbar wal istikbar ma tasdik dunal inqiyad. Kufrul iba, apa itu kufrul iba? Bahwa ayat Allah mengenai iblis, ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, apa kata Allah tentang iblis? Aba wastakbara. Dia menolak, enggan melakukan perintah, wastakbara. Ini istikbar dan sombong, menyombongkan dirinya. Ma'atasdik, walaupun dia membenarkan. Ya, dia membenarkan. Dunal inqiyad, tapi tidak mau tunduk tanpa ada ketundukan. Tayyib, barakallahu fikum. Paham sini? Nah, dibaca, tafadhol, Raymond. Apa irobnya kullu itu? Ya, irobnya apa? Dia kan taukid, mana muakkadnya? Mana? Raymond. Kufrun natiji anil istikbari alal haqqi wal iba'i anil inqiyadi. Oh, dia maf'ul dari inqiyad atau iba, ya. Kullahu aw ba'dahu. Terus kullahu aw ba'dahu ma'al ay ikrari bil haqqi wa tasdiqi wa minhu kufrun man arafa sidqar rasuli sallallahu alaihi wasallam wasihata maja'a bihi walakinnahu istikbaru wa aba anil inqiyadi lahu. Walakinnahu istikbara, yang benar Raymond itu fi'il madi. Walakinnahu istakbara wa aba anil inqiyadi lahu. Wa qad nasa ibnul qayyimi rahimahullah. Ibnul qayyimi, yang benar Raymond, al-ali itu sering Raymond ini. Qayyimi rahimahullahu ala anna hadha qalidul kufri. Enggak ada alnya, dikasih al sekarang. Anna hadha qalibu kufri a'da'illahi wa minhu kufru inqiyad kufru inqiyad wa minhu kufru nifaki alladhi yudhiru sahibuhu at-tasdiqa bil-zahiri ma'al iba'i wal kufri bil-batini kama qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin falamma ja'akum ma arafu kafaru wa qala ta'ala yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'ukum bima fi qulubihim qul istahziru Fusiku inna allaha mukhrijun ma tahzaruna. Wa qala ta'ala idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Nah, al-qismu as-salis kufrul iba'i, ya iba aba ya'ba, menolak aba wastakbara wal istikbari ma tasdiqi duna linqiyadi. Ini jenis kemurtatan yang ketiga, ya, yaitu kufur iba, enggan tidak mau melakukan perintah. Kufur istikbar, menyombongkan diri. Ma tasdiqi, walaupun disertai dengan pembenaran sekalipun. Duna linqiyad, tapi tidak mau tunduk terhadap perintah. Ya, barakallahu fikum. Ini seperti kufurnya iblis. Wa huwa kufrun natij. Maka ini adalah kekufuran yang dia muncul anil istikbar, dari kesombongan. Ya, alal haqqi. Ya, kesombongan untuk menerima kebenaran. Wal iba'i, dan juga dia karena keengganan, ketidakmauan, anil inqiyad, untuk tunduk, ya, kepada kebenaran tadi. Ini bagusnya apa nih? Kullu ini. Nah, taukidnya, mana muakkadnya? Hah? Kalau kita katakan inqiyad, ingkiat itu masdar yang beramal amal fi'il, tapi ingkiat itu memang asalnya adalah mutaadinya dengan harf, ya. Nah, bagusnya dia dari kullihi au ba'dihi, dari lahu. Nah, dari lahu, paham ke sini? Lahu, domir ha itu kan majrur, ya, bidammah, dengan apa namanya, mabni ala dam fi mali jarrin, mabni ala dam fi mali jarrin, ana kullihi au ba'dihi. Nah, itu bagusnya irab itu, Allah alam. Ya, coba antum ini kos debat ada, kalau antum enggak setuju mungkin antum punya muakkad yang lain atau amil yang lain yang lebih layak. Ya, tapi ini dugaan terkuat aneh itu, ya. Tabarakallahu fikum. Mal iqrari bil haq, walaupun tetap disertai dengan pengakuan itu adalah benar. Wa tasdiqihi, dan membenarkannya. Iblis, iblis kan tahu perintah Allah hak. Cuman iblis aba, meninggal, apa namanya? Menolak. Wastakbara, menyombongkan diri. Ya. Ma tasdiq, membenarkan, tapi dunal inqiyad, tapi tidak mau tunduk. Ini kekufuran iblis. Ya. Ini kekufuran akbar, mengeluarkan dia pelakunya dari Islam. Ingat ya, kemarin Syekh memberikan kaidah. Kekufuran, jenis kekufuran ini karena tidak melakukan perintah, dari tiga jenis, dari tiga contoh, yaitu pelanggaran Adam, pelanggaran Iblis, pelanggaran ulama Yahud. Ya, Adam dan Iblis sama-sama salahnya satu. Ingat gak? Adam salahnya satu. Ya, memakan sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian iblis salahnya satu juga. Iblis salahnya bukan banyak, satu. Nah, kenapa Adam kok dibertobat kemudian Adam diberikan taubat kemudian diampuni? Nah, kok iblis tidak? Kenapa? Karena iblis ada juhud. Nah, ada penentangan. Dia aba, menolak. Kalau Adam, ya karena dia hawa nafsu, tertipu oleh iblis, ya. Atau yang lainnya. Yang penting Adam itu tidak ada pengingkaran. Ingat ya, kalau sudah menganggap itu adalah sesuatu yang yang wajib sama dia, tapi dia katakan tidak wajib, maka walaupun dia mengerjakan sekalipun, kafir. Ya, makanya seandainya iblis itu sujud kepada Adam sekalipun, tapi dia gondok, gak terima, dia kafir. ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Paham sini? Maka inilah kaidah para ulama, seorang yang menganggap salat 5 waktu tidak wajib walaupun dia salat, maka dia kafir. Seorang yang menganggap zina itu adalah halal walaupun dia menjauhi diri dari zina, maka dia kafir. Ya, paham sini? Nah, ini kaidahnya. Kita kembali lagi. Walaupun yang kayak begini ini diangkat-angkat lagi oleh kalangan Jahmiyah, ya. Bahwasanya mereka itu hanya memahami iman itu adalah tasdik. Iman itu kalau mereka betul-betul beriman dengan keyakinan ahli sunnah, iman qaulun wa amalun, maka meyakini dengan qaulun, dengan amalun, dengan i'tiqadun, iman bisa naik, bisa turun, bisa rontok, bisa hilang. Kalau ucapannya sudah menyatakan zina halal, keyakinannya sudah menyatakan zina halal, ya rontok iman dia. Jangan dibawa-bawa, tapi itu bisa jadi hatinya enggak demikian, itu bisa jadi. Loh, itu Jahmiyah yang menyatakan iman itu hanya ma'rifah, kufurnya dengan jahal. Ya, dengan juhud. Jahal apa? Tidak mengenal Allah, juhud, ya, menentang Allah. Nah, itu Jahmiyah. Allahu musta'an. Dan variannya, varian dari kalangan Murji'ahnya, Asy'ariyahnya yang hanya menyatakan tasdik. Nah, Karamiyahnya, Maturidiyahnya dan seterusnya. Ya barakallahu fikum. Wa minhu kufru man 'arafa bisidqa ar-rasuli. Minhu di antaranya adalah kufru, ya, man, kufrunya mudhaf, ya, man-nya man mausul. Ya, mabni 'ala sukun fi mahalli jar. Ya, 'arafa sidqa ar-rasul, silah mausul la mahalla laha min al-i'rab. Ya, di antaranya adalah kekufuran orang yang mengenal kebenaran Rasul wa sihhata ma jaa bih, dan dia mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul berupa risalah. Lakinnahu istakbara, lakinnahu istakbara wa aba. Ini kayak ulama Yahudi nih. Nah, ya, kayak ulama Yahudi. Ini tadi kan 3 jenis pelanggaran ulama Yahudi. Iblis, Adam. Adam selamat. Dia enggak ada juhud. Enggak ada penyangkalan, enggak ada penolakan. Ya memang dia salah, ya salah udah. Habis itu mengakui salah. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat doanya Adam. Ya. Adam itu nyeselnya itu enggak cuma di dunia, sampai di akhirat. Ingat hadis syafaat kemarin. Hah? Ketika orang datang ke Adam, "Ya Adam, anta abul basyar." Ya, engkau adalah manusia. Allah taro, engkau tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kita? Wa ma balaghana, bagaimana keadaan kita saat ini? Ya, ada menyebutin kesalahannya. Saya dulu begini, begini, begitu. Saya dulu begini. Saya dulu bukan di dunia, di sorga. Saya dulu di sorga begini, gini, gini. Satu salahnya, nyeselnya sampai akhirat. Nah, kita ini gimana? Hah? Ya Allah, serius ini. Nah, kita gimana ini? Salahnya banyak ini. Adamnya salahnya satu, nyeselnya sampai akhirat. Nah, Allah musta'an. Ya. Walakinnahu istakbara wa abanil inqiyadillah, namun dia ya menolak, ya, dan enggan untuk tunduk kepadanya. Waqad nasabnul qayyim, Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah menegaskan ala anna hada, bahwa saja hal ini, kekufuran ini, aba dan kekufuran iba dan istikbar, ghalibu kufri a'da'illah, itulah yang mayoritas kekufuran para musuh-musuh Allah. Ya, kekufuran Yahudi, kekufuran iblis. Naam. Ya, kekufuran musyrikin Quraisy. Wa minhu kufrun nifaq. Dan termasuk di antara kufur iba dan kufur istikbar ini adalah kufur kemunafikan. Alladhi yudhiru sahibuhu at-tasdiqa. Yang pelakunya menampakkan seolah-olah dia membenarkan. Membenarkan bidhahir, secara dhahirnya, lahiriahnya. Ma'al iba'i wal kufri bil batin. Namun disertai dengan iba, keengganan. Ya. Dan mengkufur. Ya, disertai dengan kekufuran secara batinnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa id qal wa id qulna lil malaikati isjudu li adama, dan ingatlah ketika kami berkata, berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka semuanya sujud kecuali iblis. Aba, iblis enggak mau. Wastakbara, dia enggak, dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru, maka ketika telah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, lalu mereka ingkar kufur kepadanya. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun, maka orang-orang munafik itu yahdhar, waspada, apa ya, takut ya. Orang-orang munafik itu waspada, takut, an tunazzala 'alaihim suratun, takut akan diturunkan kepada mereka suatu surat, yang surat tersebut tunabbihum bima fi qulubihim, yang surat tersebut akan menerangkan, menjelaskan apa yang ada di kalbu mereka. Ya, berarti munafik tahu dong ini kebenaran risalah Allah, bahwasanya Allah tahu apa yang di kalbu mereka. Tahu dong, tahu enggak munafik? Tahu. Nah, kulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, ayo terus ejek-ejek. Mana ejekan kalian kepada Allah dan Rasulnya? Ya, Allah akan mengeluarkan mukhrijun, mengeluarkan atau apa ya, menyatakan apa yang kalian takuti. Allah Ta'ala berfirman, idza ja'akal munafiqun, ketika kaum munafik datang kepada engkau wahai Nabi, qalu, dan mereka berkata, nasyhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, Allah pun mengetahui engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, dan Allah bersaksi bahwasanya munafik itu mereka benar-benar berdusta. Al-qism rabi wa huwa kufrul batin wasyakki, kekufuran ya batin. Kok kufur batin, afwan, kufrul dhanni wasyakki. Yang keempat, kekufuran karena dhon, menduga-duga dan ragu. Tafadhal, baca sini. Ihsan. Oh, Ihsan, baca Ihsan. Wa'adamil jazmi bisidukihim fi aslil risalati aw syai'in mimma yajibu al-imanu bihi. Kama qala ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada, wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la'idtu bihi ila rabbi la'ajidanna khayran minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, lakinnahu wallahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Faqad nassa ibn al-qayyim rahimahullahu anna hadha ash-shakk, anna hadha ash-shakk mushabbihin madar, anna hadha ash-shakk la yastamirru illa idha ulzima nafsuhu al-ihrada an-nazari fi ayati llahi wa alamati sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idha a'mala amila idha a'mala idha a'mala fikrahu fi ayati llahi wa alamati sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fala yabqa ma hum syakkun, faman syaqqa falam yujzam falam yajzim di sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Al-qismul khamisu kufrul i'radi wa huwa al-kufrun natiju anil i'radi bil qalbi wal jawarihi an amrillahi ta'ala fala yasud fala yusaddiku ma ja'at bihi rusul wala yukadzibu wala yuwali rusulallahi wala yu'adihim fa huwa mu'ridun anin nadhari fi ayati sidqi ma ja'at bihi rusul jumlatan fala yaltafitu ilaiha fa huwa mu'ridun bil kulliyati irradan anil imani wa tasdiqi wa taqlibi aw irradan anil amali ma'a za'mi tasdiqi wa imani bil qalbi wa huwa yatruku al amala al wajiba ma iqrari bil haqqi fi lisani wa yajlisu dahruhu la dahruhu wa yajlisu dahruhu la ya'mala bijawab la ya'malu. Kenapa mansuh, mana ambil nasabnya? La ya'malu bijawarihi syai'an fahada minal i'radi al-mukhriji minal millati bi'ijma'il ulama'i kama qala ta'ala walladina kafaru amma umdiru mu'ribun. Nah, yang keempat, kufrul dhan wasyakki. Kufur karena duga-duga dan ragu. Wahual kufru annatiju, ini adalah kekufuran yang berasal anit taraddudi, dari kebimbangan. Fit tasdiqi, ya, dalam membenarkan majaat bihi ar-rusul, membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Wa adam, ini maktub dari taraddud kali ya. Ya, wa adamil jazmi, dan tidak memastikan, tidak yakin bisidqihim tentang kebenaran para rasul. Fi asli risalah, pada pokok risalah mereka, pada asal risalah mereka. Au syai'in mimma yajibu al-imanu bih, ya, atau pada sesuatu yang mesti diimani. Yang mesti diimani, maka dia ragu atau bimbang, maka dia kafir. Contoh, beriman kepada hari akhir. Turkun iman, Nabi SAW ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Nabi menyebutkan, antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa liumil akhir. Ada orang ragu terhadap hari akhir. Ya, apa ponis Allah? Zaman ladhina kafaru. Hah? Allah telah sebut mereka orang kafir. Zaman ladhina kafaru. Apa ayat selanjutnya? Allah yubasu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ragu mereka. Nah, maka Allah ponis mereka dengan kekufuran. Oh, siapa yang bisa jawab? Kalau enggak beriman sama rukun iman itu kafir. Kalau beriman, enggak beriman sama takdir, ya, mana yang kafir, mana yang enggak? Siapa saya tanya nih? Judi, ya. Syudi, kalau enggak beriman metakdir syudi, kapan dikatakan pelakunya kafir, kapan tidak, hanya disebut mubtadi, sesat. Sekarang yang enggak kafir dia, enggak kafir. Yang kafir. Loh, ini kan lagi bahas takdir. Nah, ingat enggak beriman pada takdir itu mencakup berapa? Empat. Apa yang pertama? Ilmu. Ya, dia mesti meyakini semua yang terjadi ini diketahui oleh Allah. Yang kedua apa? Kitabah. Dia meyakini semua yang terjadi ini telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfudz. Yang ketiga apa? Irodah atau masyiah. Dia mesti mengimani semua yang terjadi dalam semesta ini itu berdasarkan kehendak Allah. Yang keempat, terakhir. Lupa. Apa? Nah, al-khalq, penciptaan. Dia mengimani semua ini adalah diciptakan oleh Allah. Kapan dia kafir? Misalkan dia mengingkar satu aja, enggak usah mengingkari semuanya. Kalau mengingkari semuanya, nah murtad kata para ulama semua. Mengingkari satu aja, mengingkari yang mana? Dari empat tadi. Nah. Apa? Hah? Dikatakan kafir, mengingkari ilmu. Kalau dia mengingkari bahwasanya Allah enggak tahu kok apa yang akan terjadi besok, nah, maka dia kafir. Mengingkari ilmu. Paham sini? Baik. Kama qala ta'ala dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia memasuki jannah. Jannah di sini bukan surga tapi kebunnya, bustan, ya. Kebun dia. Wa huwa dhalimun li nafsihi, dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Qala, dia menyatakan, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ia menyatakan pada dirinya sendiri, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Dan saya menduga bahwasanya ya, hari kiamat itu tidak akan datang. Manya itu manafiah. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Ya. Qala lahu sahibuh. Maka temannya berkata kepadanya. Ya, temannya yang beriman. Ya, temannya berkata kepadanya, wa huwa yuhawiru. Sedangkan dia sedang hiwar, berdialog dengannya. Akafar, ini temannya yang beriman nih, perhatikan. Dia mengomentari perkataan orang lain tadi yang menyatakan dia tidak akan dibangkitkan, hari kiamat itu tidak akan tiba. Akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau telah kafir kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari tanah? Summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Summa sawwaka rajula, kemudian Allah yang menciptakan kamu, menjadikan kamu menjadi seorang sesosok pria ini. Walakinnahu wallahu rabbi la usyriku bi rabbihi ahada. Dan dialah Allah Rabbku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syahidnya mana di sini? Perkataan temannya tadi, wa huwa yuhawir, akafarta billadzi khalaqaka. Apakah engkau kafir kepada Allah? Kenapa temannya yang mukmin mengomentari ini? Karena dia berkata, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Saya menyangka manya itu manafiah. Saya menyangka hari kiamat itu tidak akan tegak. Tidak akan terjadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, para ulama banyak menjadikan ayat ini ya, dalam kitab-kitab tafsir akan kafirnya orang yang ragu akan terjadinya hari kiamat. Ya. Orang yang ragu akan terjadi hari kiamat, para ulama mufassirin menggunakan ayat-ayat ini. Wa qad nasaba Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan Ibnu Qayyim telah menegaskan anna hadza syakka la yastamirru, bahwasanya dugaan-dugaan tersebut tidak akan continue berlangsung lama. Ya, tidak akan bertahan terus-menerus. Ya, illa idza alzama nafsah al-i'rad. Ya. Kecuali atau ulzima juga boleh. Ya. Illa idza ulzima nafsuhu al-i'rad 'anil nadhar fi ayatillah. Apabila dia membiarkan diri dia berpaling dari nazar, dari memperhatikan ayat fi ayatillah. Nazar yanzuru fi, kalau mutani dengan huruf fi bukan maknanya melihat, tetapi maknanya apa? Memperhatikan dan seterusnya yang semisalnya. Ya, dari memperhatikan ayat Allah wa alamati sidqi rasul, dan tanda-tanda kebenaran rasulnya. Idza a'mala fikruhu, nah kalau dia ya, memungsikan pikiran dia fi ayatillah untuk merenungi ayat-ayat Allah wa alamati sidqur rasul, dan ya, untuk merenungi tanda-tanda kebenaran rasul, fala yabqa ma'ahu syakkun, maka tidak akan ada tersisa sedikit pun keraguan yang ada pada dia. Wa man syakka falam yajzim bi sidqir rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang ragu dan dia tidak memastikan kebenaran Rasulullah SAW, maka dia kafir. Al-khamis, al-qismu al-khamis kufrul irad. Jenis kekafiran yang kelima adalah kufur berpaling. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nawakidul Islam di pembatal keberapa? Nah, mahsan 10. Al-irad berpaling. Syekh membawakan ayat man azzamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya namun dia malah berpaling. Ya. Atau ayat walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir dan orang yang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Qala syekh wa huwa al-kufru an-natiju anil irad bil qalbi wal jawarihi an amrillahi ta'ala. Yaitu kekufuran yang berasal dari keberpalingan, berpalingnya kalbu dan anggota badan an amrillah, dari mentaati perintah Allah. Fala yusaddiqu ma jaa bihi rasul, fala yusaddiqu ma jaa bihi rusul. Dia tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Wala yukadzibu, tidak pula mendustakan. Ini orang masa bodoh. Bodoh amatlah, kata dia. Wala yuwali rusulallahi, wala yu'adihim. Mereka tidak berwala, memberikan loyalitas kepada para Rasul Allah, namun juga tidak memusuhi mereka. Fahuwa mu'aridun anin nadhari fi ayati sidqi ma ja'at bihi rusulu jumlatan. Bahkan dia berpaling untuk memperhatikan memperhatikan ayat tanda-tanda kebenaran Rasul secara totalitas. Fala yaltabitu ilaiha, dia tidak mau menoleh ke situ. Dia tidak mau menoleh. Dia tidak mau melihat. Bodoh amatlah, katanya. Fahuwa mu'ridun bil kulliyati iradan 'anil iman wat tasdiq wat takdzib. Dan dia berpaling secara totalitas. I'radan, ini maf'ul mutlak. Dia benar-benar berpaling secara totalitas dari membenarkan. Dia berpaling secara totalitas dari beriman, dari membenarkan atau mendustakan. Au i'radan 'anil amal, atau dia berpaling dari beramal. Ma'azza'mi tasdiq, walaupun dia menyangka dia sudah membenarkan. Wal imani bil qalbi, dan mengimani dengan kalbu. Wa huwa fa huwa yatrukul amalal wajib, dia meninggalkan amal-amal yang wajib bagi dia. Ma'al ikrari, walaupun dia tetap mengakui bil haq, kebenaran tersebut. Fi lisanihi, di lisannya. Wa yajlisu dahrahu, dia duduk sepanjang masanya. La ya'malu bi jawarihi syai'an, dia enggak mengamalkan apapun dengan anggota amal badan, anggota tubuh dia, enggak amalan badan dia. Bahada min al-irad al-mukhrij, maka ini adalah termasuk diantara sikap berpaling yang mengeluarkan dia min al-millati, dari agama Islam. Bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Allah Ta'ala berfirman walladzina kafaru amma unziru mu'ridu, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ini banyak ini yang kayak begini nih, ya. Zaman sekarang orang enggak mau tahu, udah enggak usah. Kalau kita bicara agama, udahlah jangan mabok agama lah, katanya. Udahlah jangan bawa-bawa agama lah. Subhanallah. Mereka enggak mau beramal, enggak mau apa. Mereka mengakui, ya saya mengakui kok ini betul, tapi enggak mau beramal dan seterusnya. Nauzubillah. Nah, al-qismu sadis kufrun nifaq. Kufur nifaq. Zaki, Zaki. Allahu Ta'ala, al-qismu as-sadisu kufrun nifaq, wa kufrun natiji, al-kufrun an-natiju an-jahdi, an-jahdi, na'am. Ma ja'at bihi rusulu bil-baathil. ma'ikrar lisani bidzalika ta'talifu fihi as-sari'atu ma'al 'alaniyati fayudhiru al-imana bidh-dhahiri yubtinu al-kufra kama qala ta'ala dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi 'ala qulubihim fa hum la yafqahun amma al-kufru al-asghuru fa huwa al-kufru al-'amali min ma kana ghayra mukhrijin minal millati. Itu lapar apa Pak? Kadunubi allati waroda tasmiyatuha fil kitabi wa sunnati kufran ma'asubut di islami sahibiha bin susil kitabi wa sunnati au bil ijma'i kadunubu allati la tasiru ila hadil kufri al-akbari fa kufril nikmati kufri nikmati itu sama kufran. Kama fi qawlihi ta'ala mudaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha warughdan min kulli makanin fakafarat bi an huminullahi wal asru fi hadhihi mas'alati anna al muslima qad yajtami'u fihi kufrun asghuru wa imanun wasyirkun asghuru wa tauhidun. Baca yang benar lah. Terus. Huruf-hurufnya jangan ada ketinggalan. Wa taqwa fa wa fujurun. Wa hadha min ahlal bid'ah. Min al khawariji wal murji'ati. Fal khawariju yaj'aluna al-imana shay'an wahidan idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu fa yukhrijuna sahibal kabirati min al-millati min al-millati wal murji'atu yaj'aluna al-imana shay'an wahidan la yazid wa la yanqusu wa la yadhurru ma'a al-imani dhanbun kama taqaddama tafsiru fi dhalika. Nah, lapar ya. Huruf-huruf banyak hilang dibaca sama dia. Ya, qismu as-sadis kufrun nifaq. Jenis kekafiran yang keenam kufur kemunafikan. Kekafiran yang disebabkan kemunafikan. Ini jenis kekafiran yang terakhir. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, merujaah sekalian kekufuran dan enam yang kekufuran apanya? Kufur ingkar, kufur takdzib, yang pertama, yang kedua kufrul juhud, kufrul kitman, yang ketiga kufrul iba wal istikbar, yang keempat kufur dzon wasyak, yang kelima kufrul irad, yang keenam kufrul nifaq. Nah. Qala wa huwa al-kufru an-natiju an jahdi ma ja'at bihi ar-rusulu fil batin. Itu kekufuran yang berasal dari pengingkaran, dari penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, mengingkarinya di mana? Fil batin. Ya, di batin, dalam hati. Ma'a iqrarin lisani bidzalika. Namun disertai dengan pengakuan secara lisan. Oh, kami terima kok. Fatakhtalifu fihi as-sariratu ma'a al-alaniyati. Ya, maka berbeda ya, dalam si munafik tadi as-sarirah yang sirriyahnya, yang tersembunyinya dengan yang al-alaniyahnya, yang nampaknya. Ya, maka berbeda di belakang dan di depan. Di depan ngomong begini, di belakang ngomong begitu. Nah, dia ngomong begitu dalam hati siapa yang tahu? Nah, barakallahu fikum. Ah, yang tahu Allah kekafirannya. Paham sini ya? Fayudhiru al-imana, maka dia menampakkan keimanan fi dhahiri secara lahiriah. Wa yubtinu al-kufra, namun dia menyembunyikan kekufurannya di batinnya, dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah, dzalika biannahum amanu kafaru. Yang demikian, bahwa yang demikian itu karena mereka itu telah beriman, summa kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahu. Ya, setelah mereka beriman, kemudian mereka jadi kafir lagi. Lalu hati mereka dikunci mati karena mereka tidak dapat memahami, mengerti. Ya. Aman 124. Wa amal kufrul asgaru fahuwal kufrul amal. Adapun kufur asgar adalah kufur amal. Dah, sudah selesai berarti 6 tuh ya. Kufur nifaq, kalau dihitung dari belakang tanpa lihat buku, tanpa lihat buku. Nah, dari depan. Yang pertama kufur apa? Kufur ingkar. Ingkar wa? Hah? Wa takdzib. Kufur ingkar, mengingkari dan takdzib. Yang kedua kufur? Kufur juhud wa? Wal kitman. Menolak dan menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga kufur? Kufur iba. Wastikbar. Enggan melakukan dan sombong. Ya. Walaupun dalam hatinya mengakui itu benar. Tapi dunal inkiat. Tapi tambah ada ketunjukan. Yang keempat? Hah? Kufruz dhanni wasyak, kufur apa? Duga-duga dan ragu. Yang kelima, kufur irad, berpaling. Yang keenam, kufur nifaq. Ya. Baik. Sekarang kufur asghar, kufur akbar. Baik. Wa amal kufrul asghar fahuwa kufru al-amali. Adapun kufur asghar, dia adalah kufur amali. Ya, kufur perbuatan mimma kana ghaira mukhrijin minal millah. Ya, dari hal-hal yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Enggak murtad kan dzunub. Ya, sebagaimana dosa-dosa besar allati warada tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufran. Seperti dosa-dosa yang terdapat penamaannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah disebut sebagai kafir. Sebut sebagai kufur ma'asubuti islami sahibihi sahibiha, namun tetap ya tetap dinyatakan keislaman pelakunya binususil kitabi wa sunnati wal au bil ijma, dengan ketetapan Al-Quran sunnah dan ijma. Ya, semisal apa? Membunuh, ini terdapat keterangan perbuatannya itu ya kufur amali, ini perbuatannya itu dinamakan kufur. Ya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh muslim adalah kekufuran. Ya. Tayyib. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Tayyib. Namun ternyata datang keterangan dari Quran sunnah bahwasanya itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dosa besar ya. Fadzunub allati la tasilu ila haddil kufril akbari. Maka dosa-dosa yang tidak sampai kepada derajat kekufuran akbar, kekufrin nikmati. Semisal kufur nikmat. Ya, tusamma kufran. Allah menamakannya sebagai kekufuran. Ya arifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah namun mereka mengingkarinya. Oh, bukan ayat ini. Apalagi? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur aku akan timba. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur nikmat. Nah, kufur nikmat. Adabku sangat pedih. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kama fi qawlihi ta'ala wa daraw Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha wa ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah. Ya. Dan Allah telah membuat suatu permisalan ya qaryatan, dengan sebuah kampung, sebuah negeri, aminatan, yang dahulu kampung tersebut aman, mutmainnatan, tentram, yaktiha rizquha. Kemudian rezekinya datang melimpah, ya. Rizquha ragadan min kulli makan. Melimpah ruah dari segala penjuru, dari segala tempat. Fakafarat bi an umillah. Namun mereka, penduduk negeri tersebut, kafarat, mereka kufur, artinya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Wal aslu fi hadhihi al mas'alati, maka yang menjadi landasan dalam permasalahan ini, ya, annal muslima qad yajtami'u fihi kufrun asgharu wa imanun. Bahwasanya seorang muslim terkadang dia bisa, ya, terkadang seorang muslim itu mungkin akan ada berkumpul pada diri seorang muslim tadi, ya, kekufuran asghar dan keimanan. Wa syirkun asghar wa tauhidun. Ada juga syirik asghar dan tauhid. Wa taqwa wa fujurun, ada ketakwaan, ada kefujuran. Ini terkadang. Namun yang enggak mungkin apa? Seorang muslim ada keimanan, ada kekufuran akbar, itu enggak mungkin. Ya. Pasti yang namanya keimanan dan kufur akbar la yajtami'an. Tidak akan berkumpul keduanya, wala yartafi'an. Tidak akan terangkat keduanya. Ya. Kalau kufur akbar telah terangkat, maka imannya ada. Tapi kalau ya kufur akbar sama iman ngumpul, layar tabi'a. Ya, enggak bisa keduanya cabut. Artinya seorang mesti salah satu. Layar jitami'a, enggak bisa juga berkumpul keduanya. Wa hadha min a'dami ma khalafa fihi as-salafu ahlal bida'i min al-murji'ati wal khawariji. Ya, maka ini adalah diantara hal-hal yang terbesar yang kaum salaf menyelisihi ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Fal khawariju yaj'aluna al-imana syai'an wahidan. Khawarij menjadikan iman itu sebagai satu komponen aja. Ya. Fa idza dhahaba ba'duhu dhahaba kullu. Kalau sebagiannya hilang, hilang pula secara keseluruhan. Fa yukhrijuna sahibal kabirati minal millah. Maka mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama ini. Wal murji'atu yaj'aluna al-imana syai'an wahidan. Murji'ah juga menjadikan iman itu satu komponen, sama kayak khawarij. Nah, cuman khawarij ekstrim ke sana. La yazidu wa la yanqus. Kata murji'ah, iman itu enggak nambah, enggak kurang. La yaduru ma'al iman dzanbun. Dzanbun, dosa, tidak membuat iman itu mudarat. Ya, tidak membahayakan iman, tidak mencederai iman. Ya. Kama taqaddama at-tafsilu fi dzalik, sebagaimana perinciannya telah berlalu mengenai hal ini. Nah. Terus. Abdul dibaca berikutnya. Ya. Siapa? Rapi, capi. للخوارج والمرجئة فكفر النوع هو الحكم بكفر عمل من الأعمال أو قول من الأقوال كقول ترك الصلاة كفر أو من ترك الصلاة فقد كفر وأما العين فهو الحكم بكفر عين العامل Nah, ini dulu kita bahas. Ini penting dulu. Ya, agar antum paham nanti membedakan permasalahan yang sering dilontarkan oleh orang kufur mutlak, kufur muayyan. Hah? Kenapa? Hah? Oh ya, mau kesakan? Mimma yukarriruhu as-salafu fi babi takfir. Di antara yang telah ditetapkan oleh para salaf dalam bab takfir, mengkafirkan, at-tafriq baina kufri naw wa kufri al-ain, ialah membedakan antara kufur naw, kufur jenis perbuatan, wa kufri al-ain, kufur pelaku dari perbuatan tersebut. Paham sini? khilafan lil murji'ati, khilafan lil khawariji wal murji'ati. Ini berbeda dengan khawarij dan murji'ah. Semisal kayak tadi, ya, membunuh muslim kufur. Ya, ini kufur asghar, disebut kufur. Perbuatannya di situ kufur, tapi kufur asghar. Orangnya bukan kufur ain. Enggak bisa dikufur secara muayyan ditunjuk hidungnya gitu. Nah, paham sini? Nah, kecuali pada perkara yang telah disepakati oleh para ulama dari pembatal-pembatal keislaman, perbuatannya dan orangnya kufur. Paham sini? Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan marah ketika ditanya, apakah orang yang nyembah kuburan dia tinggal di negeri kaum muslimin? Ya, dia bukan tinggal di Eskimo. Apakah orang yang nyembah kubur? Ya, pokoknya dia bukan di antara dua uzur tadi, yang baru masuk Islam atau tinggal jauh di negeri muslim. Apakah orang yang nyembah kubur itu jadi kafir? Syekh Fauzan marah. Kamu ragu mau kayak gini? Kalau ini enggak kafir, terus mana kafir itu apa? Mana kafir itu apa? Apa mana kafir? Barakallahu fikum. Nah, Syekh bin Bas di Subul Salam juga demikian. Ya, apakah orang awam bisa mengkafirkan? Kalau melihat orang itu kafir, ya kafir orangnya udah. Mau diapain lagi? Kita ngelihat sendiri. Paham enggak? Dengar, ya kafir. Maka kalau ada yang bilang jangan kafirkan, itu haknya ulama. Siapa dia? Syekh bin Bas, Syekh Fauzan membolehkan kita mengkafirkan? Dia siapa? Enggak membolehin kita kafirin. Dia siapa? Syekh bin Bas, Syekh Fauzan jelas terang benderang mau ditakwil kayak apa perkataannya. Ya. Syekh bin Bas berkali-kali melihat orang yang kayak gitu kafirkan. Ya. Adapun penegakan hukum murtad itu baru dikembalikan kepada qadhi. Kan ada konsekuensi, konsekuensinya apa? Dia mesti dibunuh, paham kan tuh? Dia mesti dibunuh, dihukum mati, itu baru kembalikan ke qadhi. Ini ngerti enggak? Jangan sampai terbalik. Ya, sebagian orang enggak paham takrir ulama ini. Ya. Mereka mengatakan vonis kufur itu diserahkan ke qadhi. Ini enggak ngerti dia. Makanya kebanyakan baca buku hizbi-hizbi mulu sih, enggak baca buku kitab-kitab tauhid, kitab akidah, kitab aimatud dakwah. Enggak ngerti yang diserahkan ke qadhi itu untuk penerapan had. Gimana nih ini murtad? Kalau tayin, semua bukan qadhi. Kalau semua qadhi diserahin enggak ada yang murtad. Qadhinya siapa di Indonesia? MUI. MUI-nya aja berbuat syirik. Enggak percaya? Noh, di Sulawesi Tenggara. Hah, saya pernah lihat sendiri di sana. MUI-nya sendiri yang mendukung upacara tahunan sekali menyembelih kerbau putih untuk kuburan leluhur di sana. Siapa tuh namanya itu? Yang nama kuburan orang itu, nama orang itu jadi nama bandara di Kolaka. Dan MUI-nya ngotot, itu bukan perbuatan syirik. Subhanallah. Dan didukung oleh bupati. Hah? MUI-nya ngotot, itu bukan perbuatan syirik. Bahkan rame kemarin-kemarin ini, baru viral. Ya. Tahu gak? Viral kemarin. Searching aja di YouTube. Di YouTube deh, Pak. Di Google. Barakallahu fikum. Mau sering kemana? Besok ada kayak si Armando gitu. Bujanda itu mau dia ngina syariat apapun, kita mau gak ngapirin gitu. Ah, kenapa? Mesti dibawa ke qadhi. Qadhinya yang mana? Subhanallah. Takalluf orang kayak gitu. Jahmi. Subhanallah. Ya, jahmi kayak gitu. Bertebaran ya. Siapa dia? Gak boleh kapirin. Lah Syekh bin Bas bilang kapirin. Mau di YouTube dengerin suaranya ada. Mau di kitab di Sepuluh Salam ada. Mau yang di buku tipis. Akwal Syekh bin Bas. Bimas Aritu Uzzah Bil Jahal ada. Mau di majmu Fathai Syekh bin Bas ada. Mau yang kumpulan rame-rame Syekh bin Bas bareng lainnya di Lajnah Daimah ada. Mau yang mana? Mau yang mana? Suaranya masih ada. Walau orangnya udah wafat. Syekh Fauzan orangnya masih hidup. Suaranya ada. Tulisannya ada. Menyatakan kalau ngeliat kayak gitu, gue kafirkan. Ya enggak, itu haknya qadhi. Besok lihat Nasrani, gak usah kafirin. Itu haknya qadhi. Ya. Ngat komunis gak usah kafir, itu haknya Kodi. Ribet sama orang kayak gitu. Ya, Jahmi kayak begitu. Hah, itu Jahmi ya ikhwan, mubtadi', walaupun dia ngakunya Salafi. Itu mubtadi', dhal. Ya, mubtadi', mengerikan madhab kayak begitu. Naam, fal kufrun nau fa kufrun nau huwa al hukmu bi kufri amalin min al amal. Kalau kufur nau, kufur jenis perbuatan adalah menilai, ya, menghukumi kekufuran amalin minal amal, jenis perbuatannya, au qaulin minal aqwal, jenis ucapannya, dari ucapan-ucapannya. Semisal ucapan ulama, tarkus sholati kufrun, meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Ini adalah kufrun nau. Orangnya belum tentu, yang ninggalin sholat belum tentu, paham sini? Atau ucapan ulama yang menyatakan man tarakas sholata faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Ya, jenis perbuatan meninggalkan sholat adalah kekufuran. Orangnya yang ninggalin sholat belum tentu, tergantung dia madhabnya apa, bertanya kepada ulama yang madhab mana. Ya, ulama madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki, sebagian Syafi'i menyatakan yang meninggalkan sholat gak kafir, tapi mereka menyatakan perbuatan meninggalkan sholat adalah kekufuran. Orang Nabi yang bilang faqad faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Bainar rajuli wa syirki tarkus sholat, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan ketika dia meninggalkan sholat. Ya, Nabi yang bilang, paham gak sini? Nah, tapi pelakunya, para ulama baru, semisal Malikiyah, enggak kafir, dia hanya wajib dibunuh. Ya, madzhab Syafi'i yang mu'tamad, enggak kafir. Kalau madzhab Hanbali, perbuatannya kufur, orangnya kufur. Paham sini? Amma kufrul ain, al-hukmu bi kufri ainil amili. Adapun kufrul ain, ya, kufrul nunjuk hidung, personnya langsung adalah menghukumi kekufuran si person pelakunya. Kauli fulanun kafir, ucapan si fulan itu kafir. Nah, barakallahu fikum. Terus lanjut Rabi. Usuliyin, ahli kafir, para ulama ahli usul, yang beneran tuh. Al-asliyin. Min al-Yahudi wal Nasara mimman nusikhat aliyanuhum bimab'ath Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan ahlus syirki al-wathaniyin min ubad al-asnam wal awthan wal adrihati kal-budiyin wal hindusi والسيخي وعباد الأبقار وغيرهم ممن يستغيث بغير الله ممن لم يقر بالتوحيد ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهؤلاء يحكم بكفرهم على الإطلاق والتعيين ومن توقف في ذلك أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فهو كافر لأنه مكذب للنصوص الكتاب والسنة التي بينت كفرهم ونصت عليه نصا صريحا بينا لا يحتمل التأويل. Wajibah ma qarrarahu salaf fi hadhihi al-mas'alati, maka kesimpulan apa yang ditetapkan oleh para salaf terkait masalah ini, awalan yang pertama kata beliau, ahlul kufri al-asliyin. Ya. Yang pertama, orang kafir asli minal yahud wa nasara, dari kalangan Yahudi Nasrani. Ya, mimman nusikhat adyanuhum, yaitu dari orang-orang yang agama mereka sudah dinasakh, sudah dihapus, gak boleh lagi beragama dengan agama mereka, walaupun dia gak berbuat syirik. Saya gak nyembah Isa kok, gak nyembah Musa kok, nyembah Mesir, saya nyembah Allah, tapi saya beragama saya tetap Kristen Ortodok, saya tetap agama Taurat. Saya pakai Talmud, saya pakai Taurat. Enggak bisa, kafir dia. Enggak bisa. Dia mesti beragama dengan agama Rasulullah SAW. Ya. Enggak boleh. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Pembatal Keislaman menyatakan demikian. Ya. Siapa yang mengingkari apa namanya? Siapa yang menyangka dirinya boleh keluar dari syariat Rasul sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa. Dia menyatakan ini syariat Rasul buat orang awam. Kalau saya hakikat makrifat, maka dia murtad. Saya bertauhid pada Allah, enggak berbuat syirik, tapi saya beribadah pada Allah lewat syariat Isa, Musa, murtad. Ya. Murtad enggak bisa. Jangankan dianya, Nabi Musanya apa kata Rasul? Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup sekalipun. Ya. Ya. Dia enggak akan selamat illa tibai, kecuali dia mesti mengikuti aku. Taib. Asanian yang kedua. Ahlu syirki al-wasaniyin. Yang kedua, para pelaku kesyirikan yang mereka adalah penyembah berhala, min ubadil asnam, dari para penyembah patung-patung, wal awsan, ya, awsan berhala. Nah, kalau asnam itu mesti dalam bentuk patung. Kalau awsan bisa patung, bisa yang lainnya. Makanya Nabi menyatakan apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Bukan sonaman, tapi wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Adalah bentuk kuburan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang pergi ke kuburan, pusara, ya, nyembah kuburan situ, itu kuburannya namanya sonam apa wasan? Wasan. Ya, wasan. Ada orang nyembah-nyembah patung, ya, patung, ya, patung proklamator, patung, ya, siapalah itu apa namanya patungnya? Sonam apa wasan? Sonam. Barakallahu fiik. Dari para penyembah patung, penyembah berhala, wal adriha, para penyembah pusara, kuburan keramat, kalbudhiyin, semisal orang-orang Buddha, wal hindusi, orang Hindu, wasikh, orang-orang Sikh. Sikh ini apa ya? Banyak di mana nih Sikh? Sikh ini kalau gak salah ada di daerah Hindustan juga ya. Sikh. Wa ubadil abkar, para penyembah sapi. Kalau di Indonesia kebo. Ya, kalau di Indonesia kebo. Sampai kotorannya itu berebut orang. Kalau di India sapi betul. Mereka nyium sapi kan, nyembah sapi. Kotoran sapi mereka berendam di situ. Kan banyak itu yang kemarin tuh di YouTube saya lihat. Ya Allah. Wa ghairihim, dan selain mereka, mimman yastaghitsu billah, dari orang-orang yang beristighosah kepada Allah. Kepada selain Allah. Minta kepada Nyi Roro Kidul, kepada Mbah Wong Rekso. Ya. Mimman lam yuqirra bitauhid, yaitu di kalangan orang-orang yang tidak menetapkan tauhid. Ya, lam yashhad la ilaha illallah, ya. Lam yashhad an la ilaha illallah, yang tidak bersaksi la ilaha illallah. Fa haula'i yuhkamu bikufrihim, mereka itu difonis dengan kekufuran mereka. Alal itlaq wa ta'yin, secara mutlak perbuatannya kafir, wa ta'yin orangnya kafir. Wa man tawaqqafa fi dzalik, siapa yang tawakuf, abstain, enggak mau menghukumi. Au syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekafiran mereka. Au lam yukaffirhum, atau tidak mengkafirkan mereka, fa huwa kafirun, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun linususil kitabi was sunnah, karena dia mendustakan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, allati menjelaskan kekafiran mereka, wa nassat alaihi nassan sharihan, dan telah menetapkan tegas yang terang benderang, bayinan yang terang benderang, la yahtamilu at-ta'wilu, yang tidak ada kemungkinan ada, yang tidak ada kemungkinan ada ta'wil. Tabarakallahu fikum. Cukup dulu ya. Sampai sini. Subhanallah, bihamdika, syadalah, ila anta astaghfiruka.